dalam beta merindukan se. Semakin jauh ale pergi meninggalkan beta, semakin jauh beta menyayangi se. Semakin dalam ale hancurkan beta pun cinta. Seng bisa beta seng akan bisa, seng bisa beta seng bisa bersama se. Seng bisa beta seng akan bisa, seng bisa beta seng bisa memiliki se. Nona beta seng bisa hidup bersama se. Semakin dalam beta merindukan se. Semakin jauh ale pergi meninggalkan beta. Semakin jauh beta menyayangi se. Semakin dalam ale hancurkan beta pun cinta. Se bisa beta se akan bisa, se bisa beta se bisa bersama. Se bisa beta se akan bisa, se bisa beta se bisa memiliki se. Sama sih.